Nikan Ira New Monata. Selamat siang. Beri rasa hati tersiksa, memendam rindu padamu aku merana. Terlalu sulit untuk melupakan bayangan kasihmu. What?